أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala. Alhamdulillah telah kita selesaikan kitab yang pertama dari Sahih Bukhari ini, yaitu Bad'ul Wahyi, dan kita akan berpindah pada kitab yang baru, yaitu Kitabul Iman. Kitabul Iman, kitab artinya kumpulan, yakni hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis yang berkaitan tentang iman. Baik. Dan al-iman ayyul ikhwah mencakup tiga hal. I'tiqadun bil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dalam lisan, dan yang ketiga adalah amalan anggota badan. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah mencakup tiga hal. Pertama, keyakinan di dalam hati, amalan-amalan hati. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat. Ini akidah, keyakinan-keyakinan hati. Demikian juga amalan-amalan hati seperti cinta kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan-amalan hati, termasuk bagian dari iman. Yang kedua adalah ucapan dalam lisan. Ucapan dalam lisan. Kita membaca Al-Qur'an, dakwah, adzan, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk juga bagian dari iman. Bagian dari iman. Yang ketiga termasuk bagian dari iman juga adalah amalan anggota badan. Puasa, salat, zakat, haji, ya, berbakti kepada kedua orang tua, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyingkirkan gangguan dari jalan, termasuk bagian dari iman. Ya, termasuk bagian dari iman. Tiga hal ini digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, dan nanti insyaallah taala juga akan kita baca, akan kita pelajari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wasabuhuna syu'bah atau situna syu'bah." Iman itu memiliki 60 lebih atau 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Tingkatan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini ucapan, amalan lisan. Yang kedua, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan ini adalah amalan anggota badan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah termasuk cabang dari keimanan. Dan malu itu adalah amalan hati. Jadi hadis ini menghimpun akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya iman itu tiga: amalan hati, keyakinan dalam hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ya. Nah, makanya sebagian ulama seperti yang dinukil oleh Syekh Hammad Al-Ansari mengatakan tentang iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tergabung dalam lima nun. ya, tergabung dalam lima nun. I'tiqadun al-imanu i'tiqadun bil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atul rahman wa yanqusu bi ta'ati asy-syaitan. Lima nun ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disepakati oleh mereka sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, demikian juga Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Al-Iman, dan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya. Baik, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan beberapa hadis dalam masalah ini, dalam masalah al-iman. Kenapa beliau setelah membahas kitab Bad'il Wahyi, yang pertama kali beliau bahas adalah Kitabul Iman, bukan yang lainnya? Karena setiap ucapan dan perbuatan harus dibangun di atas keimanan. Ya, setiap ucapan dan perbuatan yang tidak dibangun di atas keimanan, maka tidak ada artinya. Bagaikan sebuah rumah tanpa pondasi, tidak ada arti. Ya, jadi setiap ucapan dan perbuatan harus didasari dengan iman. Itulah kenapa Al-Imam Al-Bukhari mengedepankan pembahasan al-iman dalam kitabnya ini. Karena semua perbuatan, semua amalan, semua ucapan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak mendasarinya di atas iman. Inilah rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sering menyebut iman. Ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala setiap kali akan memerintah atau melarang, Allah panggil dulu dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena imanlah yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan anggota tubuh kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Iman yang menggerakkan. Andaikan bukan karena iman, kita enggak akan tergerak. Ya, enggak akan tergerak untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah juga kenapa Rasulullah SAW sering mengaitkan amalan-amalan dengan keimanan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Siapa, apa yang menggerakkan seorang untuk berpuasa, meninggalkan pembatal-pembatal puasa? Keimanan. Ya, keimanan. Demikian juga Rasulullah SAW sering di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, siapa beriman kepada hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dimulai dulu dengan apa? Iman. Karena imanlah ya, yang menggerakkan kita semuanya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya ya, terutama bagi para penuntut ilmu, untuk mencurahkan perhatian kita tentang pembahasan iman ini. Dan kita harus selalu mengontrol, mengawal keimanan kita ini sampai kita menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman manusia ini kembang kempes. Ya, bertambah dan berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Innal imana la yahluku kama yahluku tsaub." Sesungguhnya iman itu luntur seperti halnya baju juga luntur. Kalau kita punya baju yang kita beli lebaran Idul Fitri tahun lalu, terus kita pakai, sekarang sudah mulai luntur. Gak sekinclong pertama kali apa beli. Begitulah keimanan. Ya, dia luntur dengan noda-noda dosa, maksiat yang dilakukan oleh hamba. Lalu apa kata Nabi? Fajaddidul imana fi qulubikum. Perbaharui selalu keimanan kalian. Perbaharui, dikawal, dievaluasi. Ya, kita harus berusaha untuk bagaimana meningkatkan keimanan kita, mengembangkan keimanan kita, dan berusaha untuk membersihkan hati kita dari segala hal yang dapat menodai keimanan kita, menggerogoti keimanan kita. Sebagaimana kalau petani itu ya, lihat petani, agar hasil sawahnya sukses, apa yang dia lakukan? Yang dilakukan dua. Pertama, dia akan berusaha untuk menyuburkan tanamannya. Mulai dengan menggemburkan tanahnya, mencari pupuk, ya, menyiraminya, dan sebagainya. Yang kedua, dia akan melakukan penjagaan agar tanaman yang dia tanam tidak dimakan oleh perusak-perusak. Ya, makanya ada semprot hama. Ya, kemudian juga dia akan membersihkan dari tanaman-tanaman liar yang bisa merusak hasil sawahnya. Ya, mungkin juga dia akan melakukan berbagai terobosan-terobosan supaya gak dirusak oleh hewan. Makanya kadang di sawah juga mungkin antum pernah tahu ada apa, orang-orangan. Iya enggak? Jadi dibuat oleh petani ya kayak manusia gitu ya kan, pakai baju kayak gini. Untuk apa itu? Menipu ya burung misalnya. Karena kalau dimakan burung habis nih. Dipanen sama burung. Jadi seakan-akan ada yang jaganya, takut dulunya. Tapi burung sekarang pinter. Udah tahu apa ngebohongin saya loh. Saya sudah tahu, sehingga kadang-kadang naik di situnya malah. Ya. Itu yang dilakukan oleh petani kan. Demikian juga kita. Kita harus mengawal keimanan kita ini, bagaimana caranya menumbuhkan ya, penguat-penguat keimanan. Dengan menuntut ilmu, dengan membaca Al-Qur'an, dengan beramal saleh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ya, dan yang kedua adalah kita harus menjauhkan hati kita, keimanan kita dari hal-hal yang dapat apa? Merusak. Virus-virus yang dapat menggerogoti keimanan kita. Cinta dunia. Ya. Teman-teman yang rusak. Maksiat dan dosa. Ini harus kita tinggalkan, kita jauh. Ya, kalau orang punya laptop saja, dia akan menjaga laptopnya supaya enggak kena apa? Virus. Kalau kita punya HP saja, kita akan menjaga supaya HP kita enggak kena virus. Ya, kalaupun baterainya habis, laptop kita, HP kita akan berusaha untuk mengecasnya. Begitu juga seorang hamba. Harus bagaimana menjaga keimanannya dari hal-hal yang dapat merusaknya. Kalau imannya turun, dia berusaha untuk apa? Bagaimana meningkatkan, mencarger lagi, ngeces lagi dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar yakni Abdullah Ibnu Umar, dia adalah putra dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. ya, salah seorang sahabat yang dikenal, yang sangat masyhur sebagai seorang sahabat yang sangat semangat mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi, dia akan berusaha untuk melakukannya juga, menirunya. Ini sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Ya, semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa? Karena beliau dan juga ayahnya dua-duanya adalah sahabat. Jadi ini faedah penting, kalau seorang sahabat bapaknya juga sahabat, maka kita katakan semoga Allah meridhai keduanya. Ya, tapi kalau cuma dia saja sahabat, bapaknya bukan sahabat, radhiyallahu anhu. Kayak misalkan sahabat Ali bin Abi Thalib, bapaknya bukan sahabat, Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kafir, kita katakan radhiyallahu anhu. Tapi kalau seperti Abdullah bin Umar, beliaunya sahabat, bapaknya juga sahabat, maka kita katakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Dan sahabat Ibnu Umar termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada 5 sahabat, 7 sahabat ya, kemarin sudah kita sampaikan, ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah, sahabat Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Aisyah, juga Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ini sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 1000-an. Ya. Nah. Dan beliau juga termasuk sahabat Al-Abadilah. Ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud yang masuk ya. Baik. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Jadi Nabi memperumpamakan Islam itu seperti bangunan yang kokoh, yang dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatu, boleh juga dibaca syahadati. Jadi ada 2 bacaan. Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat. Syahadat itu artinya persaksian. Dan tidak disebut persaksian kecuali apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah al-ilm, ilmu. Kita tidak sah nih syahadat kita kalau kita enggak mengilmui. Syahadat la ilaha illallah tapi enggak ngerti la ilaha illallah itu artinya apa, enggak sah syahadat kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah. Ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Yang kedua, syahadat itu tidak disebut syahadat kecuali apabila didasari dengan keyakinan. Kita harus mantap, tidak ada secuil pun keraguan di dalam hati kita. Illa man syahida bil haq wa hum ya'lam. Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran. Ya, mantap. Yang ketiga adalah apa? Kejujuran. Jadi apa yang dia sampaikan di lisannya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jangan sampai ngomongnya bersaksi seperti ini tapi kenyataannya berbeda lagi. Itu namanya bohong, enggak jujur. Baik, ini tentang syahadat. An la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ini kalimat tauhid. Miftahul jannah. Ya, kunci surga. La ilaha illallah, yang artinya la ma'budah haqqun illallah. Ini arti la ilaha illallah. La ma'buda haqqun illallah. Ila itu adalah masdar bimakna maf'ul. Ila bimakna ma'luh. Makanya para ulama mengatakan apa? La ma'buda. Ma'bud. Karena di sini masdar bimakna apa? Maf'ul. Seperti kitab bimakna maktub, firas bimakna mafrush. Ya, tidak ada yang diibadai, sesembahan yang diibadai dengan hak, dengan sebenar-benarnya, kecuali hanya Allah. Sehingga la ilaha illallah itu dibangun di atas dua pondasi. Pondasi yang pertama adalah an-naf'i, meniadakan, yaitu pada kata la ilaha, kita tiadakan semua sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dia adalah seorang nabi maupun wali maupun ya malaikat dan sebagainya. Pondasi yang kedua adalah isbat. Isbat yaitu kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak diibadai, selainnya tidak ada yang berhak. Jadi dua ini. An-nafy wal isbat. Nah, ini makna yang benar tentang la ilaha illallah. Adapun yang mengartikan la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah, maka ini adalah makna yang batil, karena hanya mengartikan dengan tauhid rububiyah saja. Atau yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah tanpa ada kata yang berhak, ini juga keliru. Ya, karena Tuhan itu banyak, tapi yang berhak untuk diibadai hanya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, ada lagi yang mengartikan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Tidak ada Tuhan T-nya kecil kecuali Tuhan T-nya besar. Ini akidah wahdatul wujud. Kalau ada yang mengartikan seperti ini, seperti orang-orang liberal, Nurholis Majid dan kawan-kawannya, ya, mengatakan bahwasanya la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Sehingga semua yang ada ini adalah Tuhan. Ini akidah apa? Wahdatul wujud, manunggaling kawulolan Gusti, hamba bersatu dengan Tuhan. Ini akidah yang sangat berbahaya, akidah kufur dengan kesepakatan para ulama. Bagaimana mungkin kalimat tauhid malah diterjemahkan dengan makna yang kufur? Dan ini harus kita waspadai, karena akidah wahdatul wujud ini sekarang dikemas dengan modern. Dikemas dengan modern. Jadi orang kadang enggak ngerti. Seperti ada buku yang ditulis oleh Agus Mustafa, namanya Bersatu dengan Tuhan. Ada judul bukunya. Ya, diskusi tasawuf modern filsafat. Ya, judulnya Bersatu dengan Tuhan. Ya, ini buku yang sangat berbahaya. Baik, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Di sini digandeng jadi satu ya. Syahadat la ilaha illallah dan wa anna Muhammadar Rasulullah, ini satu paket. Ya. Masih sambungan. Coba perhatikan. Islam dibangun di atas lima. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, haji, kemudian puasa Ramadan. Lima. Jadi bukan terpisah. La ilaha illallah sendiri, Muhammad Rasulullah sendiri. Karena kalau terpisah jadinya berapa? Enam. Kenapa dijadikan satu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena memang enggak bisa dipisah. Ini gandengan. La ilaha illallah sama Muhammad Rasulullah, ini enggak bisa dipisah. La ilaha illallah ini adalah tentang keikhlasan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah. Adapun Muhammad Rasulullah, syahadat Muhammad Rasulullah ini adalah apa? Ya, tentang mutaba'ah seorang hamba kepada nabinya. Dan ikhlas serta mutaba'ah adalah syarat diterimanya amal seorang hamba. Ikhlas tanpa ittiba' tidak diterima. Ittiba' tanpa ikhlas tidak diterima. Enggak ikhlas, enggak ittiba', tambah enggak diterima. Ya. Harus terpenuhi dua-duanya. Ya, harus terpenuhi dua-duanya. Nah, Muhammad adalah Rasulullah. Ini yang kedua, syahadat rukun Islam, pondasi Islam itu adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat. bukan hanya, perhatikan di situ, bukan hanya sholat gitu aja ya, tapi wa iqamus sholat. Beda loh ya, sholat sama iqamus sholat. Makanya kalau antum perhatikan di dalam Al-Qur'an itu lafadznya selalu wa aqimus shalah wa atuz zakah, yuqimunas shalah, mendirikan salat. Bukan hanya yusallun, salat bukan. Tapi mendirikan salat. Artinya apa? Salatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas, ittiba, melaksanakan syarat-syaratnya, terpenuhi rukun-rukunnya, ya, khusyuk, tuma'nina, itu namanya iqamus sholat. Dia sholat bukan hanya sekedar sholat. Nah sekarang ini banyak orang sholat tapi gerakannya saja, hatinya gak ikut sholat ya. Jadi itu iqamus sholat. Dan sholat adalah ibadah yang dimulai oleh Allah Subhanahu, yang dimulai dengan takbiratul ihram ya, dan diakhiri dengan salam, dan perinciannya ada dalam kitab-kitab fikih. Sallu kama raaitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat ya. Yang paling bagus adalah buku yang ditulis oleh ahli hadis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ya. Beliau punya 3 buku tentang masalah salat. Aslu sifatis salat 3 jilid. Kemudian sifat sholat Nabi, ini yang masyhur yang sudah diterjemahkan beredar. Yang ketiga, talhis sifat sholat Nabi, ringkasan sifat sholat Nabi, ada 3. Ya, nah, wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Zakat yaitu ibadah dengan mengeluarkan sebagian harta kepada ya mustahik yang berhak mendapatkan zakat. Dengan syarat-syarat tertentu seperti nisab, haul dan sebagainya. Ya, dan zakat ini termasuk rukun Islam, termasuk kewajiban. Siapa yang menentangnya, mendustakannya, maka kafir. Ya, oleh karenanya dahulu Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Wal hajju, dan haji. Haji adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pergi menuju Mekah. Jadi namanya haji itu perginya ke Mekah. Kalau perginya ke Tanah Abang bukan haji. Ya. Jadi perginya ke Mekah untuk melakukan manasik, amalan-amalan tertentu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu namanya haji. Pada waktu-waktu tertentu, amalan-amalan tertentu dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa shaumu Ramadan. Rukun Islam yang kelima adalah puasa Ramadan. Baik, dalam hadis ini puasa Ramadan diakhirkan ya. Diakhirkan. Ya, makanya Al-Imam Al-Bukhari, antum perhatikan dalam bukunya ini nanti ya, puasa Ramadan itu setelah haji. Ngikuti hadis ini. Ya, iman, kemudian setelah itu salat, zakat, haji, baru kita bersaum. Sebagian ulama yang lain apa? Puasa dulu baru haji. Karena ada perbedaan dalam redaksi hadisnya. Ya, ini yang menjadi permasalahan. Sebagian ulama ada yang puasa terlebih dahulu baru kemudian haji. Imam Bukhari enggak. Haji dulu baru kemudian puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan karena mengikuti lafaz hadis Ibnu Umar ini, di mana dalam hadis ini didahulukan apa? Haji, baru kemudian setelah itu apa? Puasa. Dan puasa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan perinciannya ada dalam kitab fikih ya, dalam kitab fikih. Intinya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Islam itu seperti suatu bangunan. di mana bangunan ini tidak akan kokoh kecuali jika dibangun di atas 5 pondasi. Jadi apa namanya pondasi ini ya, 4 itu, kemudian tengahnya ada 1. Diperumpamakan oleh Nabi seperti bangunan yang memiliki 5 pondasi. Dia tidak akan kokoh, tidak akan kuat, tegak kecuali apabila bangunannya ini, pondasinya ini kokoh juga. Yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, salat ya, kemudian zakat, haji dan puasa. Dan jika kita perhatikan ayol ehwa ya, rukun Islam ini ternyata masya Allah ada yang sifatnya ucapan seperti syahadat, ada kalanya perbuatan seperti puasa, seperti pula sholat. Karena perbuatan itu ada 2. Ada perbuatan yang sifatnya melakukan, seperti sholat itu melakukan. Ada perbuatan yang sifatnya meninggalkan, seperti apa? Puasa. Tapi dua-duanya perbuatan. Ya, dua-duanya adalah perbuatan. Jadi perbuatan itu bisa melaksanakan, bisa meninggalkan. Makanya pendapat yang kuat dalam ilmu usul fikih bahwasanya at-turuq ya, meninggalkan itu adalah termasuk perbuatan. At-tark itu termasuk perbuatan. Ada kalanya dengan harta, ibadah dengan harta. Yaitu dengan apa? Seperti zakat. Dan ada kalanya dengan amal badan dan harta digabung. Yaitu pada haji. Jadi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini ada kalanya dengan ucapan, ada kalanya dengan perbuatan. Perbuatan pun terbagi menjadi 2, melaksanakan atau meninggalkan. Dan ya, yang ada kalanya dengan mengeluarkan harta yang kita cintai, ada kalanya dengan amalan badan dan ya, apalagi harta, yaitu pada haji. Baik. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, nomor 1 ini. 5000 ya, lebih hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman ibnu Sahr. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu bid'ah. Bid'ah dalam al-qamus kalau dimutlakkan lafaz al-qamus maksudnya adalah kamusnya siapa? Munawir. Ini faedah penting ya. Kalau disebut lafaz al-qamus, maka maksudnya adalah al-qamusul muhit lil virus abadi. Ya. Di dalam al-qamus ya, al-qamusul muhit al virus abadi disebutkan bid'ah itu adalah bilangan 3 sampai 9. Makanya kita terjemahkannya 60 lebih. 60 lebih. Karena ngartikannya agak susah nih. 63 sampai 69 kan enggak enak kepanjangan. Ya, pokoknya 60 lebih. Baru kita syarah. Ya. Maksudnya 60 lebih itu adalah 3 sampai 9 karena lafaz bidha itu adalah 3 sampai 9. Baik. Iman itu kata beliau 60 lebih syu'bah, cabang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keimanan itu bagaikan pohon yang memiliki cabang-cabang. Kalau tadi Islam digambarkan seperti apa? Bangunan. Sekarang iman digambarkan oleh Nabi seperti sebuah pohon yang memiliki cabang-cabang 60 cabang lebih. Ya. Dan perumpamaan-perumpamaan itu banyak di dalam Al-Qur'an ya. Kalau antum baca Al-Quran, baca hadis, banyak perumpamaan sampai dibukukan oleh para ulama. Ya, Imam Ibnu Al-Qayyim punya buku Al-Amsal fil Quran, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Demikian juga para ulama ahlul hadis, Abu Syaikh misalkan, ya, punya buku Ar-Rumahu Murmuzi, punya buku, ya, Al-Amsal fil Hadis, perumpamaan-perumpamaan di dalam hadis. Jadi Nabi memperumpamakan iman itu seperti apa? Pohon yang memiliki 60 lebih cabang. Ya, diperumpamakan seperti apa pohon? Dan itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Apakah kamu tidak mengetahui bagaimana Allah membuat perumpamaan, ya, tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah maksudnya adalah tauhid la ilaha illallah. Diperumpamakan oleh Allah seperti sebuah pohon yang akarnya kuat, ya, wa faruha fis sama, adapun cabangnya menjulang tinggi ke langit. Ya, diperumpamakan dengan pohon. Makanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di punya buku judulnya At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan tentang pohon keimanan. Tentang pohon keimanan. Intinya di sini Rasulullah memperumpamakan dengan pohon. Lalu kata Nabi wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah termasuk cabang dari keimanan. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iman itu cabangnya banyak. Bukan hanya iman tentang keyakinan, rukun iman ada 6, bukan hanya itu saja. Banyak. 60 lebih, bahkan dalam riwayat yang lain sab'un 70 lebih. Cuma detailnya, perinciannya kita enggak tahu secara pasti. 60 itu apa saja, 70 itu apa saja. Sebagian para ulama berijtihad menulis sebuah buku seperti Al-Imam Al-Baihaqi punya buku judulnya Syu'abul Iman. Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Kalau enggak salah 20-an jilid. Tentang cabang-cabang apa? Keimanan. Banyak. Dan ada mukhtasarnya, ada apa namanya, ringkesannya, ya, tentang cabang-cabang keimanan, ya. Baik. Baik, sampai di sini dulu kita nyicil jawab pertanyaan. Bismillah Ustaz, kenapa terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani? Ya, ada beberapa hadis dalam Sahih Bukhari yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Bukan hanya Syekh Al-Albani saja, sebagian ulama yang lain juga, ya, pendahulu Syekh Al-Albani, ada seperti Imam Abu Hatim Ar-Razi, Daruqutni dan yang lain-lainnya. Ya, tapi pertama yang harus kita pahami itu jumlahnya cuman sedikit. Jumlahnya cuman sedikit. Ya. Enggak banyak. Bisa dihitung. Itu pun kritikan mereka belum tentu benar. Ada yang benar, ada yang tidak. Ini yang perlu dipahami. Ya, karena walaupun kita mengatakan bahwasanya Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, itu secara global, secara global, secara umum. Adapun terjadi kemudian satu dua yang dikritik oleh para ulama, itu tidak menodai kaidah asal. Karena kita tahu ucapan Imam Syafi'i, abawahu ayyutimma kitaban illa kitabah. Allah enggan menyempurnakan suatu kitab kecuali hanya kitabnya saja, yaitu Al-Quran. Yang sempurna, yang enggak bisa dikritik itu Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, pasti di sana ada kekurangan. Tapi lihat kekurangannya itu banyak ataukah sedikit. Kalau cuma sedikit, ya, maka kita katakan seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'un. Ketika ditanya tentang air laut, ya, tentang atau sumur Budha'ah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun. Lihat air laut, ada kotoran apa tidak di dalam laut? Ada. Tapi apakah itu membuat air laut najis? Enggak. Karena kotorannya cuma sedikit jika dibandingkan dengan kebaikannya. Ya, demikian juga Sahih Bukhari. Ya, jadi adanya beberapa kritikan itu tidak menodai kemuliaan dan keagungan Sahih Bukhari. Ya. Nah, para ulama kita hargai jerih payah mereka. Apalagi Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau membela Sahih Bukhari dan bahkan beberapa hadis yang dihujat oleh para ahlul bid'ah, ya. Beliau bela seperti hadis dalam Sahih Bukhari tentang lalat. Sebagian ahlul bid'ah mencelanya. Syekh Al-Albani bangkit untuk apa? Membelanya. Ya, hadis tentang wali, man adali waliyan, dhaifkan oleh sebagian kalangan, Syekh Al-Albani membelanya. Demikian. Jadi memang ada beberapa hadis, tapi itu pun sedikit. Ya, sedikit, tidak menodai keagungan Sahih Bukhari. Bagaimana cara menghilangkan was-was dari diri kita? Jangan dikubris was-was. Ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan dikubris. Da'na yaribuka ila ma la yaribu. Ya. Tinggalkan apa yang meragukan, was-was termasuk meragukan. Ila ma la yaribuk, menuju yang tidak meragukan. Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup itu mantap, tenang, yakin, bukan hidup yang dihantui dengan keraguan. Ya. Nah. Ustaz, apa hukum baca basmalah tatkala hendak masuk WC? Apa boleh dijamak basmalahnya untuk buang hajat masuk WC lalu wudu di dalamnya? Karena tidak boleh di dalam WC mengucapkan bismillah. Kalau sebelum kita masuk enggak ada masalah. Ya. Sebelum kita masuk enggak ada masalah. Bismillah. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sebelum kita masuk enggak ada masalah. Adapun mengucapkannya di dalam WC, maka ini hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Boleh tetapi makruh. Makruh itu kan begitu ya. Boleh tetapi lebih baik ditinggalkan. Makanya kalau antum wudu, yang paling baik bukan di WC. Di luar ada tempat wudu, itu lebih baik. Ya, lebih aman dari apa? Najis. Itu lebih baik. Tapi kalau boleh, boleh saja. Seperti misalkan mandi jinabat misalkan. Di dalam mandi jinabat ada apa? Wudunya. Ya, boleh. Bagaimana kita bisa merasakan manisnya iman? Bisa merasakan manisnya iman adalah dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dan Rasulnya sudah lebih kita cintai dari segalanya. Salasun man kunna fi wajada halawatal iman. Tiga hal. Apabila tiga hal ini ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi keimanan itu memang memiliki rasa ya, manis, nikmat. Kapan itu? Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, tatkala Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Ini. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah lebih dia cintai dari segalanya, dari dunia ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Makanya lihat para sahabat, lihat orang-orang soleh, walaupun mereka dikebukin, disiksa, Hubab ibn Arad sampai disetrika punggungnya, ya, Sumayyah sampai ditusuk farjinya, mereka merasakan apa? Manisnya iman. sehingga semua itu tidak menjadikan mereka goyah dari keimanan. Jadi iman itu bisa dirasakan ya bagi orang-orang yang kuat imannya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga lebih dia dahulukan daripada dunia dan isinya ini. Dan ada beberapa amalan-amalan yang bisa menjadikan kita merasakan manisnya iman, ya, yaitu dengan amal-amal saleh, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya yang disebutkan oleh Nabi SAW juga, la tajidul mar'atu halawatal iman hatta tu'addiya haqqo zawjiha. Tidaklah seorang wanita merasakan lezatnya iman, manisnya iman sampai dia melaksanakan haknya suami. Bagaimana cara mengobati hati yang sudah benar-benar keras? Dan tolong sebutkan cara-cara agar kita tidak keras lagi. Ada buku yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, Qaswatul Qulub. Ya, hati yang keras. Ya. Dan bagaimana cara melembutkannya? Cara melembutkannya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amal saleh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa melembutkan hati kita, terutama Al-Qur'an. Wa hafid ala darsil Qur'ani fa innahu yulayyinu qalban qasiyan misla jalmadi. Perbanyaklah kamu membaca Al-Qur'an, karena itu akan bisa melembutkan hati yang keras seperti batu. Ya, itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Qawi dalam mandhumahnya. Demikian juga yang bisa melembutkan juga adalah apabila kita peduli dengan orang-orang miskin, anak-anak yatim. Ya. Pernah ada seorang mengeluh, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Usaplah kepala anak yatim, yakni sayangi anak-anak yatim. Wa at'imil masakin, dan berikanlah makan kepada orang-orang miskin. Ini kalau kita peduli sama orang-orang miskin, kita melihat kepada orang-orang yang melarat, itu bisa melembutkan hati kita. Makanya ikhwan, ya, antum dalam masalah-masalah dunia jangan melihat kepada yang lebih atas dari kita. Kalau sering-sering lihat yang lebih atas, ini menjadikan kita keras hati kita, tamak kepada dunia, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kalau kita melihat yang lebih melarat dari kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang lebih melarat dari kita. Ya, terutama sekarang saudara-saudara kita yang terkena apa? Gempa, ya, baik yang di Lombok maupun yang di Palu, Sulawesi. Coba kalau kita pergi ke sana, mengetahui keadaan mereka, itu bisa melembutkan hati kita. Bisa melembutkan apa? Hati kita. Teringat akhirat, teringat kematian, ya. Dengan membantu mereka pun kita akan merasakan kelezatan yang tiada tara. Ya. Nah. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.